Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Coba saya mau dengar sekali lagi salamnya ya bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillahi wala hawla wala quwata illa billah. Jangan pernah ragukan toleransinya umat Islam. Karena mayoritas umat bangsa ini adalah muslim dan saya kira dunia harus belajar pada Indonesia bagaimana cara hidup bertoleransi. Jadi kalau ada yang masih meragukan toleransinya umat Islam, kemungkinan besar ideologinya bukan Pancasila. Setuju? Begitu juga jangan khawatirkan tentang moderasinya keislaman umat Islam di Indonesia. Karena sejak awal umat Islam di Indonesia yang ummatan wasatan dibanding cara beragama umat Islam di seluruh dunia, insya Allah umat Islam di Indonesia yang memilih cara damai sekalipun dalam kondisi yang tidak kondusif, umat Islam selalu menginginkan mencari solusi dengan cara-cara damai. Betul nggak bu? Cuma kadang-kadang memang suami bikin masalah. Udah diajakin damai masih aja cari masalah ya bu ya. Kayaknya saya nggak pernah mau jatuh cinta sama laki-laki bu. Walaupun dia berhijab, saya tidak akan mau jatuh cinta, Bu. Saya pernah melarang ibu-ibu, marah sama ibu-ibu karena melarang anaknya berhijab. Marah banget saya sama ibu ini. Masa anakmu saya marah banget sama ibu ini, ya. Karena apa? Karena melarang anaknya berhijab. Ternyata cowok yang mau berhijab ini. Kenapa saya cerita begini? Karena bangsa yang begini besar, bangsa yang hebat ini tidak pernah menginginkan generasinya menjadi generasi banci. Tapi sayang, ada partai, ada caleg yang menginginkan generasinya banci. Pilih apa jangan? Rancangan undang-undang penolakan terhadap kekerasan seksual ini sebetulnya adalah antivirus yang berisi virus, yang dipaksakan untuk menjadi sebuah undang-undang, padahal dia sangat bertentangan, bukan hanya dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat Indonesia mayoritas, bukan hanya bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tapi sangat bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, sangat bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, sangat bertentangan dengan pasal 29. Karenanya, untuk menjaga keutuhan dan kekokohan umat dan bangsa Indonesia, kaum ibu, insya Allah menjadi yang terdepan dan khususnya BKMT di usianya yang ke-38 ini memang sudah menjadi yang terdepan selama ini. Bersama Ibunda Almarhumah Profesor Dr. Tuti Alawiyah yang terdepan dalam hal-hal kebangsaan. Ketika itu sudah mulai merongrong keutuhan rumah tangga, ketika itu sudah mulai melemahkan kokohnya keluarga Indonesia, maka senantiasa BKMT bukan hanya dalam urusan agama, tetapi juga dalam urusan sosial dan sampai kepada satuan sosial terkecil, yaitu rumah tangga. Alhamdulillah selama ini BKMT yang terdepan dan insya Allah akan menjadi tetap yang terdepan insya Allah. Saya coba masuk membangun negeri ini secara kebangsaan dari satuan sosial terkecil di Indonesia, yaitu rumah tangga. Bapak-Ibu sekalian, saat ini banyak kaum hawa yang merasakan apa yang disebut memang kekerasan dalam rumah tangga. Tentu tidak lepas dari kekeliruan pendidikan orang tua di dalam rumah. Saya sering mendengarkan hal yang sederhana. Seorang ibu menangis, tersiksa menahan rindu. Rindu dikunjungi oleh anaknya. Anaknya yang sekarang sudah berkeluarga dengan keluarga barunya. Lupa pada ibunya yang selama ini membesarkannya, atau bahkan sekedar menelpon pun sudah mulai lupa. Sampai tak terasa si ibu kemudian menangis, masuk kamar membayangkan masa lalu bersama anak yang dicintainya, tapi sekarang dia sudah mulai lupa. Hanya foto yang dilihat saat dia masih kecil, saat berjalan bersama, saat di wisuda, dan saat pernikahan. Kehidupan sepertinya berubah setelah anaknya menikah. Anaknya sepertinya lupa pada ibunya ini. Sampai satu hari, ibu menelpon setelah mengeringkan air matanya yang tak tertahankan supaya anaknya bisa menerima telepon dengan baik. Tapi bukan hanya pada keluarga, pada ibu anak ini pun berlaku kasar seakan-akan kacang yang lupa pada kulitnya. Ibu-ibu sekalian, saya ingin peringkas. Ini semua karena mungkin surat Tahrim ayat 6 sudah mulai dilupakan. Padahal inilah benteng terkuat negeri ini. Kalau dimulai dari satuan sosial terkecilnya kita sudah kokohkan, yaitu rumah tangga. Caranya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ketika mentadaburi ayat ini, Bu, saya berhenti pada kata u anfusakum. Ada buku saya tulis, judulnya Masuk Surga Sekeluarga. Saya ingin membangun visi rumah tangga saya sebagai seorang suami. Satu hari saya berada di mobil, saya tatap wajah istri saya, wajah anak-anak saya. Kalau sampai salah satu dari anggota rumah tangga saya ada yang masuk surga, pasti saya ayahnya yang paling tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya coba berseloroh, kita masuk surga sekeluarga yuk. Alhamdulillah, istri saya sambut, yuk. Membangun visi masuk surga sekeluarga. Ini yang ingin saya sampaikan barangkali dari sudut pandang saya di depan ibu-ibu PKMT. Bahwa membangun negeri ini, membangun bangsa ini menjadi kuat dari satuan sosial terkecilnya yaitu rumah tangga. Ini yang hendak dihancurkan. Mohon maaf. Bahkan yang namanya Komnas Perempuan sedang memisahkan antara perempuan dengan keluarga. Ketika Komnas Perempuan mengadopsi cara pandang hak asasi manusia yang menuntut kebebasan penuh atas nama kemanusiaan, ketika manusia dipandang sebagai benda, ketika manusia atau seorang perempuan dipandang hanya sebagai sosok ekonomi, dilupakan dari perempuan sebagai hamba Allah, dari perempuan sebagai pengikut para nabi dan rasul, dari perempuan sebagai seorang ibu, perempuan sebagai seorang istri, dan perempuan sebagai seorang anak, ini kemudian dipisahkan. Sehingga ada yang usul kepada saya, Ustadz, harusnya sebagai pengganti Komnas Perempuan yang pro-LGBT ini, harusnya kita bikin Komnas Keluarga Indonesia. Dan insya Allah ini menjadi tanggung jawabnya BKMT. Datang kemari ngasih PR. Sebab kalau keluarga sudah dihancurkan sendi-sendinya atas nama penolakan terhadap kekerasan seksual, bukan pada kejahatan seksual yang pada akhirnya kalau ada ibu memaksa anaknya berhijab, ini sudah kekerasan seksual. Kalau ada ibu melarang anaknya keluar malam, ini sudah kekerasan seksual. Ada suami colek bini, bini merasa tersakiti, ini kekerasan seksual, kok bisa bahaya ini. Itulah makanya yang kita perjuangkan adalah bukan kekerasannya tapi kejahatan seksual. Sebab di balik makna ini, jika dilakukan tidak dengan kekerasan, misalnya rela sama rela, maka perzinahan akan menjadi halal. Setuju Ibu? Aborsi jika dilakukan secara sukarela ini menjadi halal. Setuju? Ini bahaya. Begitu juga hubungan sejenis. Kembali kepada ku anfusakum wa ahlikum naro. Kenapa mulainya ku anfusakum? Peliharalah dirimu dan keluargamu. Dimulai dari siapa dulu? Dirimu. Ibu-ibu sekalian, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini memulai dari ku anfusakum al-wiqayah? Proteksi dulu dirimu. Al-wiqayah di sini. Saya perhatikan, berdasarkan nas yang lain, fa'abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Karena orang tua lah, kedua orang tua lah penjahat tama di rumah. Orang tua lah yang mengisrailiyatkan al-yahudiyah di dalam jiwa anaknya. Orang tua lah yang mendoktrinkan lahutun nasara dalam benak anak-anaknya. Dan orang tua lah yang memasukkan doktrin-doktrin, dongeng-dongeng majusi ke dalam jiwa anaknya. Tapi yang menarik di ayat ini, fa abawahu. Abun di sini. Bukan fa ummahu atau ummahatuhu. Bukan ibu. Ayahnya lah. Ayahnya lah yang pertama kali menjadi penjahat di dalam rumah itu. Makanya baik-baik cari menantu, Bu. Iya. Ngurusin anak sendiri kita susah. Tambah anak orang lain masuk ke rumah kita tambah susah. LGBT lagi. Pusing kita nanti. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang merusak. Sebab orang tualah yang membuat agama baru sebagai tandingan Tuhan di dalam rumah. Iya, kalau kita lihat misalnya agama-agama tradisi dibuat oleh para nenek moyang, ini sebetulnya agama-agama orang tua dan orang tualah sebagai pembuat agama baru. Nah untuk itu, supaya keluarga kita semakin kokoh dan bangsa ini makin kokoh, mudah-mudahan kurikulum yang harus kita lakukan di rumah setidaknya tiga. Kalau ingin rumah tangga kita kokoh, salimul aqidah, halimun biddin, dan yang ketiga, sahihul ibadah. Bentuk generasi-generasi yang bersih akidahnya dari berbagai macam bentuk kemusyrikan, kemunafikan, dan kefasikan. Inilah sebetulnya ketuhanan yang Maha Esa yang sesungguhnya. Dan insya Allah umat Islam di Indonesia lewat BKMT yang terdepan menjadi penegak Pancasila, khususnya sila pertama. Dan kita akan melawan setiap ideologi-ideologi baru atau sampah-sampah ideologi yang masuk ke Indonesia yang dibuka lebar oleh liberalisme yang akan menghancurkan ketuhanan yang Maha Esa. Setuju? Begitu juga kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan pernah ada tanpa ketuhanan yang Maha. Untuk menciptakan keluarga yang lahir darinya generasi-generasi manusia yang adil dan beradab. Selain tauhidnya dikokohkan, yang kedua ilmunya tentang agama. Yang harus didisiplinkan di rumah adalah agar anak lebih disiplin pada perintah Allah dan disiplin menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, sahihul ibadah, pantau anak kita bagaimana ibadahnya sudah benar atau belum. Kalau ini sudah kokoh, apapun yang sekarang mau masuk ke Indonesia, sampah-sampah ideologi yang akan menghancurkan sendi-sendi bangsa ini tidak akan pernah kuat, karena alhamdulillah Indonesia semua sendi-sendi bangsanya sudah kita bangun dengan nilai-nilai Islam. Dan insya Allah kalau Islam kita menangkan, Indonesia menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.